keliling kenalan tocak. Dedara inges kelingku berkenalan embe tau balin bi milingku di pemuda. Pojok seko aku doang epe pokok saksi dia melele aku hari and